Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa laqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini, fi baiti min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka talabul ilmi nafi', mencari ilmu yang bermanfaat, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majelis ini kita tidak henti-hentinya mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua, merahmati kita, memberikan taufik kepada kita kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membawakan tema menolak bala, mencegah bencana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebagai orang yang beriman, kita benar-benar meyakini bahwa bala, malapetaka, atau musibah atau bencana, semuanya terjadi dengan qadha dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua musibah dan malapetaka atau bencana yang menimpa kita sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ketahui sebelum terjadinya. Semua bencana itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tulis 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Semua kejadian-kejadian itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Begitupun semua kejadian-kejadian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun di antara keyakinan kita sebagai seorang mukmin terhadap bencana-bencana tersebut adalah bahwa kejadian-kejadian itu juga terjadi dengan sebab-sebabnya. Juga terjadi dengan sebab-sebabnya. Di bencana, malapetaka, musibah atau bala itu juga terjadi dengan sebabnya. Bencana banjir misalnya, ada sebabnya. Misalnya sebabnya adalah karena tradisi manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Begitu juga bencana longsor, kapal jatuh, dan lain sebagainya. Musibah-musibah itu juga ada sebabnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu dengan sebabnya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan musibah. Ada juga sebab-sebab yang bisa mencegah atau menolak musibah. Jadi ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan bencana, namun juga ada sebab-sebab yang bisa mencegah atau menolak bencana tersebut. Dan ini dua-duanya harus kita yakini. Maka tidak benar kalau kita hanya mengatakan bahwa musibah itu tidak bisa dicegah, bencana itu tidak bisa ditolak. Nah, ini pemahaman seperti ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebab yang bisa membuat bencana atau malapetaka itu tidak terjadi. Walaupun tadi kita katakan bencana itu, musibah itu datang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa kita tempuh untuk menolak bala, untuk mencegah bencana agar bencana itu tidak terjadi kepada kita. Dan hendaknya kita tidak salah di dalam menempuh sebab-sebab untuk menolak bala dan mencegah bencana ini. Karena sebagian orang kita saksikan banyak di antara mereka yang menempuh sebab-sebab yang salah, sebab-sebab yang keliru, bahkan sebab-sebab yang bisa merusak akidah mereka dalam rangka menolak bala atau mencegah bencana. Kita saksikan sebagian orang dalam rangka mencegah bencana, mereka datang ke dukun-dukun. Ya. Mereka datang ke dukun-dukun agar terhindar dari kerugian, misalnya dalam berdagang datang ke dukun anu. Ya. Supaya tidak dipecat di perusahaan tempat dia bekerja, datang juga ke dukun fulan. Banyak orang melakukan seperti itu untuk mencegah bencana malapetaka terhadap dirinya, melakukan atau menempuh sebab-sebab yang keliru, bahkan sebab-sebab yang akan merusak akidah mereka. Untuk menghindari bencana, juga sebagian orang ada yang melakukan ritual-ritual khusus, ritual-ritual yang mengandung kesyirikan. Ada juga untuk menghindari bencana, ya, sebagian orang memakai jimat-jimat misalnya, memakai gelar, memakai kalung, ya, seperti yang masih banyak ya di kampung-kampung di negeri kita ini. Banyak di antara orang tua yang masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalau melihat anaknya itu suka sakit-sakitan, itu biasanya dipakaikan kalung. Supaya apa? Supaya anaknya tidak sakit-sakitan. Atau bahkan ada juga yang supaya tidak sakit-sakitan dirubah namanya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini kan fenomena-fenomena yang banyak terjadi kepada kaum muslimin di negeri ini, dan sebabnya apa? Sebabnya karena mereka keliru di dalam memahami apa sebab-sebab yang benar untuk menolak bala, untuk mencegah bencana tersebut. Kalau mereka paham sebab-sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencegah bencana ini, maka mereka tidak akan terjerumus kepada perkara-perkara yang demikian. Tapi karena mereka tidak paham, karena mereka tidak mengetahuinya, maka terjerumuslah mereka kepada perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang bisa kita tempuh untuk mencegah bencana itu ada dua macam. Yang pertama adalah asbab kauniyah, itu sebab kauni. Sebab kauni. Ya, seperti misalnya kalau tidak ingin tempat kita dilanda banjir, kalau tidak ingin terjadi bencana banjir misalnya, maka di antara cara untuk mencegahnya adalah kita tidak membuang sampah sembarangan. Ini sebab kauni, kita menempuh sebab kauni supaya tidak terjadi longsor misalnya, maka bukit-bukit itu jangan dibiarkan gundul tapi ditanami dengan pohon-pohonan misalnya. Nah, ini sebab kauni juga. Agar tidak terjadi kecelakaan ketika kita mengendarai kendaraan dalam perjalanan misalnya, maka sebelum kita melakukan perjalanan, maka kita pastikan dulu bahwa kendaraan kita dalam keadaan baik. Ya, bannya tidak gundul, remnya tidak blong misalnya. Nah, ini sebab kauni. Sebab kauni. Dan ini diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tempuh. Ya, untuk kita tempuh. Kalau kita tidak ingin celaka, kalau kita tidak ingin mendapatkan musibah, bencana, maka sebab-sebab kauni ini juga harus kita tempuh. Ya. Maka jangan kemudian tawakal aja. Tawakal juga salah. Karena di antara makna tawakal itu adalah mengambil sebab, menempuh sebab. Ya. Ya, pakai motor remnya bolong, blong, ya. Tawakal saja. Pakai motor enggak pakai helm, ya tawakal saja. Nah, ini tawakal yang salah. Karena para ulama juga mengatakan bahwa di antara bentuk tawakal itu adalah menempuh sebab, akhdu bil asbab. Menempuh sebab-sebab, dan di antara sebab ini adalah sebab kauni. Ya. Nah, sebab kauni ini rata-rata semua manusia memahaminya. Karena sebab kauni ini bisa kita ketahui dengan pengalaman atau dengan akal. Maka setiap manusia mengetahui. Akan tapi di antara sebab-sebab untuk mencegah bencana itu ada sebab-sebab syar'iyah. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Sebab kauni atau sebab kauni. Yang kedua, di antara sebab-sebab untuk mencegah bencana itu adalah ada yang termasuk kategori asbab syariah. Itu sebab-sebab yang hanya ditetapkan oleh syariat, yang hanya diketahui melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukmin, maka yang menjadi perhatian kita itu tidak hanya sebab-sebab kauniyah saja. Tapi sebagai orang yang beriman, selain kita memperhatikan sebab-sebab kauniyah untuk mencegah bencana itu, maka kita juga harus memperhatikan sebab-sebab syariahnya. Ya, sebab-sebab syariahnya. Dan tidak boleh kita pisah-pisahkan. Tidak boleh kita melakukan apa dikotomi ya, antara dua sebab ini. Dua sebab ini harus kita tetapkan. Sebab kauniyah kita tetapkan, sebab syar'inya juga kita tetapkan. Sebab kauniyah kita tempuh, sebab syar'inya juga kita tempuh. Ya. Maka begitu pun ketika terjadi bencana, ketika terjadi musibah, ketika terjadi malapetaka kepada kita, maka evaluasi yang kita lakukan terhadap musibah-musibah itu jangan hanya terkait dengan sebab-sebab kauniyah saja. Seperti yang sekarang banyak ya, kalau terjadi musibah itu kan rata-rata orang berbicara itu sebab-sebab kauniyahnya saja. Kenapa kapal itu jatuh? Oh, sebabnya ini, sebabnya itu. Sebab-sebab kauniyahnya saja. Tidak pernah mereka membicarakan sebab-sebab syar'iahnya apa. Kenapa terjadi bencana ini? Kenapa terjadi bencana itu? Kenapa terjadi malapetaka ini, malapetaka itu? Mereka hanya membicarakan sebab-sebab kauniyahnya saja, tapi tidak membicarakan sebab-sebab syar'iahnya berat mengapa musibah itu bisa terjadi. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka mari kita lihat, kita bahas apa sebab-sebab syar'i yang bisa kita tempuh untuk mencegah bencana agar ia tidak terjadi kepada kita. Nah, dalam bahasa Arab bencana itu disebut dengan bala, dan ini juga digunakan ya dalam bahasa kita, bala. Ada istilah menolak bala, ada istilah tolak bala. Ya. Selain tolak angin tentu saja. Ya. Bala itu berasal dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab. Dan dalam Al-Quran maupun hadis kita dapati banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bala ini. Nah, apa makna bala? Al-Imam At-Tabari mengatakan annal bala, bala itu huwa al-imtihanu wal ikhtibaru bi syada'idil umur. Bala itu artinya adalah ujian dan cobaan bi syada'idil umur, yaitu dengan perkara-perkara yang berat atau sulit. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan annal bala huwa limtihan wal ikhtibaru minallahi lil 'abdi. Bala itu adalah ujian atau cobaan dari Allah untuk seorang hamba, wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu sayyi'an. Terkadang ujian itu berupa kebaikan, terkadang juga ujian itu berupa keburukan. Jadi memang dalam nusus Al-Quran dan Sunnah, bala itu terkadang digunakan untuk ujian yang berupa kebaikan atau ujian yang berupa keburukan. Di antara contohnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 168, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami berikan bala kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan, wassayyiat dengan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Ini wabalaunahum, kami berikan bala. Artinya kami uji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan, mudah-mudahan mereka kembali. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami berikan bala kepada mereka dengan keburukan dan dengan kebaikan, fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami mereka kembali. Begitu juga dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia jika Tuhannya memberikan bala kepadanya, mengujinya dengan cara memuliakannya, memberikan kenikmatan kepadanya, maka ia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Adapun jika manusia itu diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara disempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Maka manusia itu akan berkata, Rabbku telah menghinakanku. Ini prasangka manusia ya. Dan tentu saja prasangka ini tidak benar. Tidak mesti kalau Allah memberikan kenikmatan, memberikan harta yang melimpah itu berarti Allah memuliakan orang itu. Dan juga tidak mesti kalau Allah menyempitkan rezeki seseorang berarti Allah menghinakannya. Yang terjadi bisa saja sebaliknya. Gitu. Tapi di sini dalam ayat ini jelas bahwa bala itu mencakup yang baik dan mencakup yang buruk. Nah, dan ayat-ayat yang lainnya yang sekali lagi menetapkan bahwa bala itu mencakup yang baik dan yang buruk. Akan tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala juga terkadang digunakan khusus untuk yang buruk saja. Khusus untuk yang buruk saja. Maka bala dengan makna ini adalah yang kita sebut dengan musibah, yang kita sebut dengan bencana, yang kita sebut dengan malapetaka yang tidak kita inginkan, yang tidak manusia harapkan kedatangannya. Ya. Contoh misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 115. Allah taala berfirman, "Wa lanabluwannakum," dan sungguh kami akan berikan bala kepada mereka, kepada manusia. Dengan cara apa? Bisyai'in minal khaufi wal ju'i, yaitu dengan sedikit rasa takut, wal ju'i dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Juga dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, ya kalau dalam ayat-ayat sebelumnya tadi kita baca bahwa bala itu mencakup yang baik dan yang buruk, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bala khusus untuk yang buruk saja. Dan kami berikan bala kepada mereka, dan sungguh kami akan memberikan bala kepada mereka dengan sedikit rasa takut. Ya, seperti ketika kaum muslimin menghadapi musuh-musuh mereka dalam peperangan. Walju'i, rasa lapar. Seperti musibah paceklik, kekeringan. Wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa yang disebabkan karena peperangan. Wasamarat, dan buah-buahan yang disebabkan karena kekeringan. Adapun hadis, di antara hadis yang menyebutkan bahwa bala itu khusus untuk perkara yang buruk saja, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, ya, dan disebutkan sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yubni hadarun min qadar. La yubni hadarun min qadar. Kehati-hatian itu tidak bisa mencegah takdir. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan apapun, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, termasuk sikap kehati-hatian pun tidak akan bisa mencegahnya, karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan tadi apa? Hanya sekedar sebab. Hanya sekedar menempuh sebab. Dan sebab itu dalam akidah Ahli Sunnah memiliki takdir, memiliki dampak. Akan tapi dampak itu, ya, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kita bisa saja menempuh sebab, tapi ternyata yang kita tuju, yang kita inginkan dari sebab itu tidak terjadi. Seperti kita naik motor misalnya, kita sudah hati-hati, tapi celaka juga. Terkadang celaka juga disebabkan karena perbuatan orang lain misalnya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap kehati-hatian itu tidak bisa mencegah takdir. Kalau Allah sudah mentakdirkan, maka itu akan terjadi. Dan ini sekali lagi tadi apa? Bukan berarti menafikan sebab. Bukan berarti menafikan sebab. Wa du'a, dan doa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat untuk apa? Untuk sesuatu yang sudah terjadi dan untuk sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi, artinya untuk menghilangkan, untuk mengangkat musibah yang sudah terjadi. Dan doa itu juga bermanfaat untuk musibah dan bencana yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Maka doa itu bisa mencegah apa? Mencegah musibah yang belum terjadi. Wa inna du'a, dan sesungguhnya doa, wal bala, sini perhatikan, wal bala, sesungguhnya doa dan bala, bencana, layak tali jani bainas sama'i wal ardh, sesungguhnya doa dan bencana itu saling dorong mendorong di antara langit dan bumi. Ya. Jadi kita berdoa, hamba berdoa, dan doa itu naik ke langit, kemudian dari langit turun musibah, bencana. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa dan bencana ini saling mendorong. Saling mendorong. Kalau doanya lemah, ya berarti musibah turun gitu kan. Musibahnya menang. Kalau doanya kuat, maka doa itu bisa mencegah musibah. Jadi doa dan bala ini kata Rasul layak talijani, saling dorong mendorong di antara langit dan bumi. Dan ini tentu saja gaib ya, tidak kita ketahui. Di antara langit dan bumi. Nah ini juga di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata bala, dan bala yang dimaksud di sini adalah keburukan. Ya, bukan bala yang berupa kebaikan. Berupa keburukan. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha wa ajirni min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jadi antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibati fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah kesudahanku atau akibat-akibat dalam seluruh urusan. Wa ajirni min khizyi dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkanlah diriku dari musibah dunia dan azab akhir. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian, man kana dzalika du'auhu, barang siapa yang seperti itu doanya, yang suka berdoa dengan doa seperti itu, mata qabla an yusibahul bala, maka dia akan wafat sebelum bencana datang kepadanya. Sebelum datang bencana atau bencana datang kepadanya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari dalil hadis dan ayat yang sebelumnya tadi, surat Al-Baqarah itu jelas bagi kita bahwa bala itu juga digunakan untuk sesuatu yang buruk. Ujian, cobaan yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya apa saja asbab syar'iyah, sebab-sebab yang bisa kita tempuh untuk mencegah bala tersebut, untuk mencegah bencana yang tidak kita inginkan kehadirannya tersebut. Kita akan sebutkan beberapa dari asbab syar'iyah ini sesuai dengan waktu yang kita miliki. Nah, di antara sebab untuk mencegah bencana itu yang pertama adalah syukur. Yang pertama adalah syukur. Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggota badan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, begitupun juga dengan harta kita. Ini kata para ulama di antara sebab yang akan mencegah datangnya musibah kepada kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sedikit orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka memang syukur itu berat. Syukur itu tidak mudah. Syukur itu lebih berat dari sabar. Oleh karena itu juga di dalam Al-Qur'an itu Allah tidak pernah memuji hamba-hambanya dengan kesyukuran kecuali kepada dua hamba saja. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Allah memuji Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini untuk Nabi Nuh. Untuk Nabi Ibrahim, Allah mengatakan syakiran li'an'umi. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Nuh dan selain Nabi Ibrahim, Allah tidak memuji seorang pun dengan kesyukuran. Ini menunjukkan memang bahwa syukur itu adalah ibadah yang sangat istimewa, sangat utama dan relatif sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat sangat banyak atas diri kita. Dan semua nikmat itu menuntut syukur kita. Menuntut syukur, syukur kita. Jangan jauh-jauh. Jika kita memperhatikan apa yang ada pada diri kita saja, tidak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana syukur itu bisa mencegah bencana? Bagaimana syukur bisa mencegah bala atau bencana? Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa syukur itu kan kaitannya dengan nikmat. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi kita wajib bersyukur karena Allah yang telah memberikan kita nikmat. Itu sebabnya. Dan kehidupan kita ini semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitan syukur itu dengan nikmat. Ini yang membedakan dengan membedakan syukur dengan alhamdu. Kalau alhamdu pujian itu sebabnya baik karena nikmat atau tidak. Allah itu maha terpuji, baik Allah karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita atau tidak. Allah maha terpuji. Tapi syukur kata para ulama ini kaitannya dengan nikmat. Kaitannya dengan nikmat. Kenapa kita bersyukur sekali lagi? Karena Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat. Nah, hari ini yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu pengikat nikmat. Syukur itu pengikat nikmat dan penambah nikmat. Para ulama mengatakan an-ni'matu katanya thoyr. Wa syukru jamahaha. Nikmat itu ibarat burung. Dan syukur itu adalah ibarat dua sayapnya. Burung tidak bisa terbang kalau tanpa sayap. Begitupun juga dengan nikmat. Dia tidak akan tetap. Dia tidak akan bertambah. Ya, jika tidak diiringi dengan syukur kepada yang memberikan nikmat tersebut. Fa'idha syukiratin nikmat katanya qarra. Wa idza kufirat farra. Nikmat itu kalau disyukuri maka dia akan tetap. Kalau dikufuri farrat maka dia akan lari. Nah, dalil untuk permasalahan ini ayat yang sangat terkenal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh kami akan menambahkan kenikmatan itu kepada kalian, wa la in kafartum dan jika kalian kufur maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat berat. Sesungguhnya azabku sangat sangat berat. Ini jelas. Dalam ayat ini pertama terdapat janji, yang kedua terdapat ancaman. Yang pertama janji bagi kita yang bersyukur maka Allah akan menambahkan kenikmatan yang ada pada kita. Yang kedua adalah ancaman. Kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara musibah atau bencana, apa hakikat dari bencana itu? Hakikat dari bencana itu kan zawalun ni'mah, hilangnya kenikmatan. Hilangnya kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan bahwa dengan kufur nikmat, dengan tidak bersyukur, maka Allah akan menghilangkan nikmat itu dari kita. Zawalun nikmat. Hakikat bencana itu adalah hilangnya kenikmatan. Peperangan, konflik itu kan bencana. Apa yang hilang dari nikmat dari bencana ini? Nikmat apa yang hilang dari bencana peperangan dan konflik? Nikmat apa? Nikmatul amni, nikmat aman. Ya kan? Nikmat aman. Apa yang hilang dari nikmat bencana kebakaran misalnya? Nikmat harta. Ya kan? Nikmat harta. Dan begitu seterusnya. Setiap musibah yang datang kepada kita pada hakikatnya adalah zawalun ni'mah. Itu hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau berkurangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sebab yang paling penting agar tidak datang musibah dan bencana kepada kita, pandai-pandailah kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menetapkan nikmat itu pada diri kita dan bahkan Allah menambah nikmat-nikmat itu pada diri kita. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bukan karena manfaat yang Allah Subhanahu wa taala dapatkan dari syukur tersebut. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata agar kita mendapatkan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan tambahan lebih banyak lagi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan, dan ini masih juga kaitannya dengan masalah syukur ini. Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Menjadi orang-orang melupakan Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka. Maka Allah melupakan mereka, diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Tidak bersyukur adalah di antara bentuk melupakan Allah. Ya. Di antara bentuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Allah termasuk di antara sifat-sifat orang-orang fasik. Begitu juga Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, ba'duhum min ba'din, sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan kepada perbuatan munkar. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah dari perbuatan ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menahan tangan-tangan mereka. Nasullaha fanasiyahum, orang-orang munafik itu melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah melupakan kita, maka tentu yang akan terjadi kepada kita adalah keburukan dan keburukan. Tidak bersyukur adalah di antara bentuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk ketidaksyukuran itu sangat banyak. Bentuk-bentuk ketidaksyukuran itu sangat banyak dan mungkin terjadi kepada diri kita di dalam kehidupan ini. Mungkin terjadi kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah merasa puas dan cukup dengan nikmat itu. Ini tidak bersyukur namanya. Dia terus ya, bahkan ya tidak rela, tidak ridho dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Ya, mengeluh terus dengan nikmat dan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini tidak bersyukur. Ya, tentu boleh kita berusaha untuk menambah rizki dengan usaha tersebut. Tapi rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan harus kita syukuri. Dan kita harus merasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas rizki kita tersebut. Sebagian orang ada yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi rizki itu membuat dia sombong, membuat dia takabur, seolah-olah apa yang dia hasilkan itu semata-mata hanya jerih payah dan kerja kerasnya saja. Ini juga tidak bersyukur namanya. Seperti yang dilakukan oleh Qarun, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan kenikmatan itu semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Ini tidak bersyukur. Ini di antara bentuk tidak bersyukur. Sebagian orang juga ada yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia justru menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak bersyukur. Digunakan untuk perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bersyukur. Sebagian orang juga ada yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi nikmat-nikmat Allah itu membuat dia lalai dari zikir kepada Allah. Membuat dia lalai dari kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak bersyukur namanya. Begitu juga di antara bentuk tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu adalah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak menampakkan bekas-bekas nikmat itu pada dirinya. Ini juga di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai untuk melihat bekas-bekas kenikmatan-kenikmatannya atas hamba-hambanya. Maka tidak apa-apa kita menampakkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersenang-senang dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selama itu dilakukan dengan cara-cara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita punya rezeki yang cukup tapi baju butut lah ya gitu kan. Ini tidak dibenarkan. Gitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, tampakkan, tampilkan nikmat itu, nikmati nikmat itu, bersenang-senanglah dengan nikmat itu selama dalam batas-batas ya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah suka. Ya. Maka kata Rasul, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas-bekas kenikmatannya pada hamba-hambanya. Dan ini juga di antara bentuk tahadduts bin ni'mah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang pertama, syukur ya, di antara sebab atau cara untuk mencegah musibah itu adalah yang pertama adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, takwa. Cara-cara untuk mencegah musibah itu adalah dengan cara bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Allah akan senantiasa menjaga orang-orang yang bertakwa. Allah akan senantiasa meneguhkan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong, akan senantiasa membantu, akan senantiasa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini maksud dari ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kesertaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang bertakwa. Dan ini yang disebut dengan ma'iyatul khosoh, kesertaan Allah yang khusus. Karena kesertaan Allah itu ada dua. Ada ma'iyah khosoh, kesertaan yang khusus. Ada ma'iyatun amah, kesertaan Allah yang umum, mencakup seluruh manusia. Karena seluruh manusia, seluruh makhluk Allah itu juga bersama Allah, dalam arti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka. Adapun kesertaan yang khusus maknanya adalah pertolongan, bantuan, penjagaan, peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama orang-orang bertakwa. Maka dari ayat yang seperti ini saja jelas takwa itu bisa mencegah musibah atau bencana dari diri kita. Karena Allah menjamin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah akan menjaga orang-orang yang bertakwa, termasuk menjaga dari berbagai macam keburukan kepadanya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan at-taqwa huwa fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kalimat yang kita ucapkan dalam lisan kita saja. Takwa itu pokoknya dalam hati. Takwa itu juga dibenarkan, dibuktikan dengan anggota badan kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, tiga kali. Takwa itu di sini, wa yushiru ila sadri. Beliau berisyarat kepada dadanya. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Karena pokok takwa itu ada di dalam hati. Pokok takwa itu adalah kebersihan hati. Yang kemudian ya tampil bentuknya dalam perbuatan-perbuatan anggota badan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan pahala keutamaan dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau sebagaimana dijelaskan oleh sunnah atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, maka akan sangat jelas sebetulnya bagi kita bahwa takwa itu adalah sebab yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Takwa itu adalah pintu segala kebaikan dan penutup segala keburukan di dunia dan di akhirat. Maka takwa adalah sabab lidah ilbala. Takwa itu adalah sebab yang akan mencegah malapetaka. Wala ta'til balaya wal mihan wal uqubat illa bisababil ihmali awil ikhlali bit taqwa wa idha'atiha wa idha'ati juz'in minha. Maka tidaklah datang bencana, tidaklah datang musibah, tidaklah datang siksa, melainkan disebabkan karena ihmal, karena sikap apa? Karena sikap menelantarkan ketakwaan atau menelantarkan sebagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha la'allakum turhamun." Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu diberi rahmat. Apa kebalikan dari rahmat? Kebalikan dari rahmat adalah azab. Kebalikan dari rahmat itu adalah azab. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertakwalah kamu supaya kamu diberikan rahmat, maka kebalikannya, kalau kamu tidak bertakwa, kamu tidak akan dirahmati, yang akan datang kepadamu adalah azab. Yang akan datang kepadamu adalah keburukan. Yang akan datang kepadamu adalah musibah dan bencana. Begitu juga perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya, supaya kamu beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertakwa supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberuntungan. Apa kebalikan dari keberuntungan? Kerugian. Maka mafhum dari ayat ini, jika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita dapatkan adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Musibah, bencana adalah kerugian di dunia. Begitu juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Dan barang siapa yang bertakwa dan melakukan kebaikan, kemaslahatan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan mereka tidak bersedih. Orang bertakwa itu tidak akan ditimpa rasa takut dan mereka tidak bersedih. Bukankah musibah itu mendatangkan rasa takut? Bahkan sebelum terjadinya. Bukankah musibah itu juga mendatangkan kesedihan? Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, orang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat kemaslahatan, maka mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Kemudian juga perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wa taqwa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan barang siapa yang memberi wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya kepada kemudahan. Allah akan memudahkan urusan orang-orang bertakwa. Allah akan memudahkan urusan-urusan orang-orang yang bertakwa. Maka kebalikannya, orang tidak bertakwa, urusan-urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya dari urusannya yusra, kemudahan. Allah akan berikan pada urusannya tersebut kemudahan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini ayat yang juga sangat jelas sekali bahwa takwa itu akan mencegah dari perbuatan atau akan mencegah dari bencana dan musibah. Andai suatu penduduk kampung mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kami timpakan azab kepada mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan-perbuatan mereka. Ayat ini jelas sekali mengisyaratkan janji dan ancaman. Janji bagi orang-orang bertakwa dan ancaman bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Apa yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa? Barokat minas samai wal ard, keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Dan apa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak bertakwa? Azab. Azab, siksa Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya adalah bencana, musibah, malapetaka, huru-hara, peperangan dan lain sebagainya. Walakin kadzabu, kata Allah, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak bertakwa. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, di antara sebab yang akan mencegah diri kita dari bencana adalah at-tazawwudu bit-ta'at wa tarkul muharramat. Memperbanyak ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara sebab untuk mencegah bencana. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Ibnu Abbas, Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujarak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau akan ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin memohon bantuan, maka mohonlah bantuan dari Allah. Wa'lam annal ummah. Dan ketahuilah bahwa suatu umat manusia, law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Jika mereka semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali seukuran dengan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan bahaya kepadamu kecuali yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Nah, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di dalam hadis ini. Hadis ini hadis masyhur, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillah, jagalah." Apa maksud menjaga Allah? Maksud menjaga Allah adalah ihfaz hududahu, yaitu menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga Allah artinya menjaga batasan-batasan Allah. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakannya, dan menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhinya dan tidak melanggarnya. Ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan kita dapatkan jika kita menjaga semua itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Maka penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan jika kita menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk penjagaan dari Allah adalah penjagaan dari musibah dan bencana. Dari musibah dan bencana. Nah, hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan penjagaan di sini pun ada dua. Penjagaan dalam urusan-urusan dunia dan juga penjagaan dalam urusan-urusan agama. Jadi Allah menjaga kita itu menjaga urusan-urusan dunia kita, menjaga kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita dari urusan-urusan dunia, juga mencegah dari kita keburukan-keburukan yang berkaitan dengan urusan agama. Jadi menjaga iman kita, menjaga agama kita, menjaga akidah kita dari syubhat-syubhat, menjaga hati kita dari syahwat. Ini juga merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang keempat ya. Sebab yang keempat untuk mencegah bencana atau musibah adalah 'adamut ta'arrudu li awliya'illahi ta'ala. Tidak menyakiti atau menzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyakiti atau menzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? wali-wali Allah itu adalah orang-orang soleh. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah diantaranya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dilarang untuk berbuat zalim kepada siapapun. Kita dilarang untuk menyakiti siapapun. Ya. Apalagi menyakiti dan menzalimi para wali Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan orang-orang soleh, di kalangan orang-orang yang bertakwa, di kalangan para ulama al-aminuna bi ilmihim, di kalangan para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Apa dalil tentang masalah ini? Dalilnya adalah hadis qudsi yang juga disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil hadd. Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku akan memeranginya. Maka aku akan memeranginya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai wilayah, mencapai derajat sebagai wali Allah. Allah menyebutkan wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari dia mendekatkan kepadaku dengan mengerjakan hal-hal yang aku fardukan kepadanya. Ini yang pertama untuk mencapai derajat sebagai wali Allah, yaitu mengerjakan semua kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku akan senantiasa dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku akan mencintainya. Sehingga aku akan mencintainya. Ini yang kedua. Supaya kita mendapatkan derajat wali Allah, maka kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Tidak hanya dengan amalan-amalan fardu saja. Semakin banyak amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan, maka semakin tinggi derajat wilayah kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada wali Allah yang dicintainya. Fa'idha ahbabtu, dan jika aku telah mencintainya, mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangannya yang dengannya ia bekerja. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika ia memohon kepadaku maka aku akan memberinya. Wala in ista'adani la'udzanna, dan jika ia memohon perlindungan dariku maka aku akan melindunginya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kalimat pertama dari hadis qudsi ini Allah menyatakan tadi apa? Barang siapa yang memusuhi, menyakiti, menzalimi waliku, maka aku akan memeranginya. Ini ancaman yang sangat dahsyat. Karena Allah mengumumkan peperangan untuk siapa? Untuk orang menyakiti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah kita dari perbuatan menyakiti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, menzalimi mereka. Ya, baik menzalimi fisik mereka, memukul misalnya, atau bahkan sampai membunuh. Ya. Atau menzalimi mereka dari sisi kehormatannya. Ya. Kita mencela mereka, menuduh mereka, menyebutkan si fulan begini dan begitu, padahal dia wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya misalnya. Padahal dia adalah dai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jatuhkan kehormatannya. Kita tuduh, kita jauhkan manusia dari wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bisa jadi dengan perbuatan itu maka Allah menurunkan musibah kepada kita. Mending kalau musibahnya musibah dunia. Kalau musibahnya musibah agama, ini parah. Atau menzalimi wali Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harta mereka, menipu mereka dan lain sebagainya. Maka hari ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita dari menyakiti dan menzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, para ulama, para dai, ya. Bisa jadi mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tahan lisan kita, tahan tangan kita, tahan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menzalimi mereka. Jika itu tidak dijaga, maka bisa jadi itu menjadi sebab datangnya musibah dan bencana kepada kita. Di era salaf dulu, kita tahu ada seorang pemimpin yang kejam, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi terkenal suka menumpahkan darah. Banyak orang yang dibantai, termasuk di antara orang yang dibunuhnya itu adalah para ulama. Dan di antara yang terbunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini adalah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini termasuk ahli ibadah di Mekah dan termasuk fuqaha'ut tabi'in, termasuk ahli fikih di kalangan para tabi'in. Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dengan cara disembelih. Dengan cara disembelih. Maka ketika Sa'id akan disakiti atau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, Sa'id berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan bencana kepada Hajjaj. Doa Sa'id bin Jubair adalah Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ya Allah, janganlah Engkau menguasakan seseorang untuk membunuh Hajjaj setelahku. Artinya jangan biarkan Hajjaj ini mati terbunuh. Ya. Tapi mati dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Maka dikatakan, diriwayatkan, fa'asal Hajjaj ba'dahu 15 laila wa waqa'al akalah. Maka Hajjaj bin Yusuf itu ia hidup hanya 15 hari setelah membunuh siapa? Sa'id bin Jubair tadi. Apa yang terjadi kepada Hajjaj bin Yusuf? Di dalam perutnya ada makhluk-makhluk yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Ya, jadi dalam tubuhnya ini ada makhluk, ya, atau binatang atau entah apa yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Kalau dulu tidak ada ronsen, ya, jadi tidak bisa dilihat. Maka kemudian katanya Hajjaj mendatangkan dokter untuk memeriksanya. Lalu kemudian dokter itu memeriksanya, lalu kemudian memasukkan daging, ya, sepotong daging yang diikat dengan benang, dimasukkan ke sini ke dalam mulutnya supaya masuk ke perut, ya. Kemudian diambil lagi, ya. Kemudian diambil lagi, maka daging itu sudah penuh dengan darah, sudah penuh dengan darah karena juga digerogoti oleh binatang atau makhluk tersebut. Nah, ini di antara bukti yang disebutkan oleh para ulama tentang akibat dari menzalimi atau menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj bin Yusuf hidupnya berakhir dengan suatu penyakit yang sangat mengerikan, dan itu sebabnya adalah karena ia terkena doa orang yang dibunuhnya, yaitu Sa'id bin Jubair yang merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sebab yang keempat ya, yaitu tidak menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan menyakiti ini, menzalimi ini tadi ya, mencakup fisiknya, mencakup badannya ya, atau mencakup kehormatannya, atau mencakup juga hartanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, di antara sebab yang akan mencegah kita dari bencana atau musibah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian suatu umat, sekelompok umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pertama memerintahkan agar di kalangan kaum muslimin itu ada sekelompok orang yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang melakukan kegiatan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kebaikan yang akan didapatkan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah keberuntungan. Maka begitu pun akibat yang akan didapatkan dari perbuatan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar adalah kebalikan dari keburukan, keberuntungan itu sendiri, yaitu kerugian. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melaknat Bani Israel. Apa sebab Allah melaknat Bani Israel? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu yafalu. Allah melaknat Bani Israel disebabkan karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Di Bani Israel dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya apa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar harus ditegakkan. Jika kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa jadi dengan sebab itu Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan musibah kepada kita walaupun kita tidak melakukan kemungkaran. Kemungkarannya dilakukan oleh orang lain, tapi kita tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran itu. Kita cuek saja, kita tidak peduli dengan kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Maka disebabkan karena sikap kita itu, bisa jadi kemudian Allah menurunkan bencana dan musibah kepada kita walaupun kita tidak melakukan kemungkaran itu. Maka hadis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memiliki kepedulian terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Kepedulian terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. banyak di antara mereka yang meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka, maka di antara tugas kita adalah memerintahkan mereka agar mereka mau mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka. Banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan munkar, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka di antara kewajiban kita juga adalah kita berusaha untuk mencegah, menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan munkar tersebut. Diusahakan sesuai dengan kemampuan kita memiliki kontribusi dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Memperbanyak yang ma'ruf dan mencegah yang munkar atau mengurangi, meminimalisir perbuatan-perbuatan munkar. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya ia rubah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubah dengan lisannya. Jika ia tidak bisa, maka rubah dengan hatinya atau ingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar ini atau mengingkari kemungkaran secara khusus ya. Ini ada dua. Yang pertama ada yang hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka jatuh kewajiban itu atas orang lain. Mengingkari kemungkaran fardu kifayah ini yaitu mengingkari kemungkaran dengan dua yang pertama tadi, dengan tangan dan dengan lisan. Ini fardu kifayah. Harus ada di antara kaum muslimin yang mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Merubah kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan. Yang mampu tentu saja. Kemudian mengingkari kemungkaran yang kedua adalah yang hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib mengingkari kemungkaran, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hatinya yang terakhir. Karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita tidak bisa mengingkari kemungkaran, merubah kemungkaran dengan tangan kita, tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisan kita. Minimal kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati kita, dengan cara membencinya, dengan cara tidak menyukainya. Jangan ya, dengan hati saja kita tidak mengingkari kemungkaran itu. Dengan hati saja kita tidak mengingkarinya. Kita saksikan kemungkaran di depan kita, tapi kita tidak merasa terpengaruh apa-apa dengan kemungkaran itu. Hati kita normal-normal saja. Dan sangat disayangkan juga ya, saat ini kaum muslimin banyak yang sudah tidak memiliki ketika melihat kemungkaran itu enggak terpengaruh apa-apa, santai saja, normal-normal saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, ya, mengingkari dengan hati saja itu sudah selemah-lemah iman. Bagaimana kalau orang melihat kemungkaran di hadapannya dan dia tidak mengingkarinya hatta dengan hatinya sekalipun. Ya. Betapa rendah sekali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan tapi ya, sangat disayangkan juga ya kita dengan kondisi yang seperti sekarang ini, pengingkaran kita terhadap kemungkaran itu memang menjadi semakin luntur. Ya, sebabnya adalah karena kemungkaran itu sangat sering kita lihat. Ya, jadi saking seringnya, saking banyaknya kemungkaran yang kita lihat saat ini, sehingga kemungkaran itu sudah tidak bisa kita ingkari lagi dengan hati kita. Bahkan sebagian kemungkaran itu tampil di hadapan kita, kita tidak mengingkarinya lagi, tapi kita justru cenderung menikmatinya, menikmati kemungkaran itu. Allahu musta'an. Saking kemungkaran itu banyak terjadi di hadapan kita. Jadi, saking biasanya, maka kemungkaran itu tidak kita pandang lagi sebagai sebuah kemungkaran. Nah, dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyatakan, "Fal yughayyirhu biyadihi." Jadi merubah kemungkaran dan merubah kemungkaran itu tidak berarti melenyapkan kemungkaran secara sekaligus. Merubah kemungkaran itu juga bisa berarti mengurangi kemungkaran, ya, mengurangi atau meminimalisir kemungkaran yang terjadi. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada beberapa hadis ya yang disebutkan, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya adalah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini, akan Allah datangkan orang-orang yang buruk, orang-orang yang zalim, kemudian orang-orang zalim itu menguasai kita. Orang-orang zalim itu menjadi penguasa-penguasa atas kita. Kemudian juga di antara akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu akan membuat hati kita menjadi berselisih. Hati kita menjadi berselisih, tidak mau bersatu. Ini diantara akibat dari meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa itu? 6? 5. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita akan bisa lanjutkan sebab-sebab yang lain untuk menolak bala dan mencegah bencana ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu, menambah wawasan, dan juga mendorong kita untuk semakin beramal soleh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.